Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu Rabbuna wa yardha. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد قال المؤلف رحمه الله تعالى باب من الإيمان بالله As-sabru ala aqdarillah. Berkata penulis babun. Dibaca dengan rofa. Karena sebagai khobar dari mubtada yang dihapus. Takdirnya adalah hadza babun, ini adalah bab. Minal imani billah. Khobar muqaddam. Khobar yang didahulukan. Sedangkan as-sabru adalah mubtada muakhir yang diakhirkan. Aslinya adalah as-sabru ala aqdarillah minal imani billah. Tatanan khobar atau mubtada dan khobar. Sebagai atful bayan dari bab. Menjelaskan tentang kalimat bab yang sebelumnya. Babun minal imani billah. Termasuk keimanan kepada Allah. Minnya di sini min yang bermakna tab'id. Min yang di situ bermakna ba'd. Sering diterjemahkan dengan termasuk atau diterjemahkan dengan merupakan atau diterjemahkan dengan sebagian. Min yang di situ bermakna sebagian, min di situ bermakna merupakan, min yang di situ bermakna termasuk. Al-imani billah. Al-iman sebagaimana yang disebutkan oleh mereka para ulama. Qaulun bil lisan. Wal amalu bil arkan. Wal i'tiqadu bil janan. Yazidu bitta'ah. Wayangkusu bil ma'asiyah. Al-iman dikatakan oleh mereka para ulama. Al-qaul bil lisan, ucapan dengan lisan. mencakup ucapan wal amalu bil arkan, dan juga mencakup perbuatan dengan anggota badan. Wal i'tiqadu bil janan, dan juga mencakup al i'tiqad, keyakinan di dalam hati. Sehingga iman itu bukan hanya sekedar amalan hati. Bahkan itu juga masuk amalan lisan dan juga jawarih, anggota badan. Minal imani billah, termasuk keimanan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, as-sabru, bersabar. As-sabru mana secara bahasa adalah al-habsu wal-kaffu. Makna secara bahasa as-sabru itu adalah al-habsu, menahan. Wal-kaffu, berhenti. Sehingga di sana dikatakan di dalam lughatul arabiyah, di dalam bahasa Arab, ketika seseorang itu meninggal atau dibunuh dalam kondisi ditahan, dibunuh dalam kondisi diikat, maka dikatakan kutila sobron. Orang tersebut kutila, dibunuh, sobron, dalam kondisi diikat dan ditahan. Ini makna secara bahasa. Sober itu al-habsu, menahan. Adapun makna secara istilah, habsu nafas, as-sabar itu kesabaran, itu adalah habsun nafas, menahan diri. Anit tasakhut, menahan diri untuk tasakhut, membenci, tidak suka, mencela. Menahan dirinya. Wahabsu lisan wal jawarih, dan juga menjaga lisannya. Dan juga menjaga jawarihnya. Menjaga lisannya dari ucapan-ucapan yang diharamkan. Menjaga lisannya dari ucapan-ucapan yang dilarang. Menjaga anggota badannya dari berbuat perkara-perkara yang haram. Ini yang namanya sabar. Bukan hanya sekedar amalan hati. Tapi sabar itu juga amalan lisan dan juga amalan perbuatan. Ketika seseorang itu dia bersabar, maka dia akan menahan dirinya, menahan lisannya. Menahan anggota badannya dari perbuatan-perbuatan yang haram, ucapan-ucapan yang haram. Mencela. Nah, keluar dari lisannya ketika mendapatkan ujian ataupun musibah. keluar dari lisannya celaan-celaan, makian-makian. Atau dari anggota badannya melakukan perkara-perkara yang haram. Seperti yang dilakukan oleh mereka, orang-orang jahiliyah, syakul juyub, merobek-robek baju, juyub. Dia robek bajunya. Walatmul khudud, dan memukul-mukul pipinya. Ketika mendapatkan musibah, dia tidak menjaga anggota badannya, tidak menjaga lisannya. Maka ini bukan namanya sober. Sober itu dia menjaga dirinya, menjaga lisannya, menjaga anggota badannya, menahannya untuk tidak mengucapkan ucapan-ucapan yang dilarang. Menahan anggota badannya supaya tidak berbuat perkara-perkara yang diharamkan. Ini makna sabar. Istilahan secara istilah. Sebagaimana kita ketahui bersama bahwasanya di dalam kita beragama dengan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka di sana ada tiga hal. Ada di sana amrun, ada di sana nahyun, dan ada di sana ibtilaun. Ada di sana amr, perintah. Perintah-perintah yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada di sana nahyun, larangan-larangan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada di sana yang bentuknya ibtilaun, ujian-ujian. Seseorang di dalam hidupnya, di dalam dia beragama dengan agamanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, mau tidak mau, suka tidak suka, dia akan dihadapkan kepada amr, perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia akan dihadapkan kepada an-nahyu, larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan terkadang dia akan dihadapkan kepada al-ibtila, ujian-ujian. Yang semuanya itu butuh kepada kesabaran. Sehingga mereka para ulama menyebutkan as-sabr thalath. Kesabaran itu ada tiga. As-sabru ala ta'atillah. As-sabru ala ma'asiyatillah. As-sabru an ma'asiyatillah. Kemudian yang ketiga, as-sabru ala aqdarillah. Ada tiga bentuk kesabaran. As-sabru ala ta'atillah, bersabar dengan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, butuh kesabaran. Karena ketaatan itu dia butuh perbuatan. Melakukan suatu perbuatan. Butuh di sana yang namanya kesabaran. Bersabar dalam bertauhid. Bersabar dalam bersunnah. Bersabar di dalam melakukan as-shalah. Bersabar di dalam melakukan as-siyam. Bersabar dalam hajj. Bersabar di dalam umrah. Bersabar di dalam tarbiyah. Bersabar di dalam dakwah. Sehingga di sana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan nabinya, wasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Bersabarlah engkau wahai Muhammad sebagaimana kesabarannya mereka, para ulul azmi minar rusul. Bersabar dalam dakwah, bersabar dalam tabligh, menyampaikan risalah. Bersabar dalam tarbiyah, wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha. Perintahkanlah anakmu untuk melakukan shalah. Perintahkanlah keluargamu untuk melakukan as-shalah. Wastabir 'alaiha dan bersabarlah. Nah. Dengan lafaz al-istibar, bukan hanya sekedar as-sabru, akan tapi itu adalah as-sabru ma'al masyakkah. Lafaz istibar, istobaro, bukan hanya sekedar bersabar, akan tapi maknanya itulah bersabar disertai masyakkah, rasa berat, memaksakan dirinya untuk bersabar. Dan itu bukan hanya sekali, lafaz istobaro. Dia memaksanya, itu bukan hanya sekali, kemudian setelahnya enggak. Memaksa dirinya untuk bersabar hanya sekali, kemudian setelahnya tidak. Tapi istobaro itu terus, maksa, maksa terus. Nah, makanya datangkan di situ wastabir. Nah, dalam tarbiyah, dalam pendidikan, mendidik istri kita, mendidik anak-anak kita, berat. Nah, terkadang ujian. Nah, diuji. Dalam tarbiyah kita terhadap anak-anak kita, terkadang muncul di sana rasa berat. Muncul di sana kesulitan. Muncul di sana kepayahan. Sehingga butuh di sana bukan hanya sekedar bersabar, tapi istibar. Memaksakan dirinya untuk bersabar terus. Nah. Wa'mur ahlaka bis-shalah wastabir 'alaiha. Perintahkanlah keluargamu untuk mengerjakan sholat dan bersabarlah. Paksakan dirimu untuk bersabar pada perkara tersebut, di dalam mendidik mereka, di dalam membimbing mereka. Nah, butuh kesabaran. Nah, terkadang as-sabru di sana sifatnya adalah al-jibli. Kesabaran itu sifatnya al-jibli. Allah Subhanahu wa taala memang menganugerahkan kepada orang tersebut, memberikan karunia-Nya kepada orang tersebut untuk memiliki sifat sabar, sehingga sabar itu mudah bagi dia. Nah, sifat sabar itu ada semenjak Allah menciptakan dirinya. Nah, lahir dalam kondisi sifat sabar tersebut ada. Jibli. Sehingga sabar itu mudah bagi dia. Sabar. Tapi di sana juga ada as-sabru yang sifatnya kasbi. Sabru yang di sana sifatnya kasbi, berusaha, berupaya. Ya ini yang disebutkan tadi, kasbi, memaksakan dirinya. Berusaha, berupaya sehingga dia bisa mendapatkan akhlak tersebut. Sehingga dia bisa mendapatkan karakter sabar tersebut. Sehingga dia bisa mendapatkan sifat sabar tersebut. Karena kasbi, usaha yang dia lakukan. Makanya di sana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man yatasabbar, sabbarahullah." Barang siapa yang memaksakan dirinya untuk bersabar, yatasabbar. Tasabbar wazan tafa'al. Wazan tafa'al ini bukan hanya sekedar melakukan gitu, bukan. Kalau tasabbar bukan hanya sekedar sabar gitu, bukan. Tapi ada di sana takalluf. Takalluf. Rasa berat dan memaksakan dirinya. Barang siapa yang yatasabbar, memaksakan dirinya untuk bersabar. Sabbarullah. Allah akan jadikan dia sebagai seorang penyabar. Sifat sabar tersebut dia dapatkan karena usaha kas. Usaha yang dia lakukan. Dan ini yang berat. Dan ini yang butuh di sana istibar tadi terus. Sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Al-Qayyim, innal muzawalah tu'til malakat. Sesungguhnya muzawalah membiasakan diri terhadap satu sifat. Membiasakan diri terus menerus pada satu sifat. Tu'til malakat. Itu akan memberikan kepada dirinya sebuah karakter. Sifatun rasikhah. Sifat yang kuat kokoh. Sifat yang kuat kokoh. Tidak mudah hilang. Ada di sana as-sabr ala ta'atillah. Bersabar di atas ketaatan-ketaatan kepada Allah. Fasbir li hukmi rabbika. Bersabarlah kamu terhadap hukum-hukum Rabbmu. Al-hukum asy-syar'i. Perintah. Bersabar di situ. Ada di sana as-sabr an ma'siyatillah. Bersabar terhadap kemaksiatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ada di sana selain perintah ada larangan. Diletakkan nomor dua. Karena kalau ketaatan itu harus mengerjakan. Tapi kalau masalah larangan itu cuma sekedar meninggalkan. Sehingga secara hakikatnya bersabar terhadap ketaatan Allah itu lebih berat daripada bersabar terhadap kemaksiatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hanya saja bagi beberapa orang, terkadang yang kedua ini lebih berat daripada yang pertama. Terkadang bagi orang yang lain, yang pertama lebih berat daripada yang kedua. Bersabar di dalam menjauhi keharaman-keharaman Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana dikatakan oleh Nabi Yusuf alaihissalam, Rabbi, as-sijnu ahabu ilayya. Bahasanya penjara itu lebih aku sukai. Nabi Yusuf mengatakan berdoa kepada Rabbnya. Wahai Rabb, sesungguhnya penjara itu lebih aku sukai. Naam, mimma yad'unani, daripada apa mereka kaum wanita tersebut yang mereka mengajakku untuk melakukannya. Bersabar dari keharaman-keharaman Allah Subhanahu wa taala. Naam. Ada di sana as-sabru ala aqdarillah, bersabar terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala. Naam. Tawala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin.